Ada balik. Apa itu balik? Terus. Balik. Anak-anak yang dianggap balik atau dewasa apabila padanya sudah ada salah satu sifat yang di bawah ini. Siapakah itu balik? Satu, sudah berumur 15 tahun. Dua, sudah keluar sperma dengan cara mimpi dia. Mimpi. Tiga, kalau dia perempuan, sudah menstruasi, haid. Anak-anak telah dianggap pandai apabila mereka sudah dapat mengatur hartanya, tidak lagi menyia-nyiakannya. Untuk mengetahui kepandaiannya, hendaklah diuji dia dengan pekerjaan yang sering dilihatnya. Berarti anak pedagang diuji dengan jual beli. Anak petani diuji dengan urusan pertanian. Anak pemilik perusahaan diuji dengan pekerjaan yang bersangkutan. Kalau nampaknya dia orangnya boros, maka sesungguhnya dia mesti dilakukan al-hajru. Bagaimana kalau anak itu anak yatim? Mati bapaknya. Bapaknya ini kaya raya. Anak ini semata wayang. Semata wayang berarti berapa orang? Tunggal. Kenapa satu. Anak yang semata anak satu itu disebut semata wayang? Karena wayang itu matanya? Satu. Wayang itu matanya satu. Wayang. Wayang itu kan gini ya. Gelobang. Satu matanya. Wayang kulit itu matanya satu. Maka disebut semata wayang. Emaknya pula jadi sosialita. Asik arisan ke sana kemari karena stres lakinya mati. Tinggal anak ini sendiri. Kerjanya main-main, belanja, main game, beli handphone. Handphone dibelinya handphone paling mahal. Cara ngidupkannya bersin. Hasin hidup.